السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi. Kita masuki halaman yang ke-32. Berkata Al-Mu'allif, yaitu Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali hafizahullah ta'ala, Al-I'rabu wal-bina'u, tentang I'rab dan bina. Al-I'rabu asarun yuhdithuhul amilu fi akhiril kalimati. I'rab itu adalah sebuah pengaruh atau efek yang disebabkan oleh amil atau sebuah penyebab yang terletak di akhir suatu kata. Fayakunu akhiruha marfu'an. Maka akhir dari kata tersebut dia menjadi dirofa' au mansuban atau dinasob au majruran atau dijer au majzuman ataupun dijazm. Hasaba ma yaqtadhihi dzalikal amilu, sesuai dengan apa yang dituntut oleh amil tersebut atau oleh penyebab tersebut. Jadi yang namanya i'rab itu merupakan perubahan pada akhir suatu kata disebabkan adanya satu amil yang masuk kepadanya. Ya, sehingga kata tersebut terkadang dia dirofa atau dinasob atau dijer ataupun dijazm sesuai dengan apa yang dituntut oleh amil tersebut. Jika amilnya menuntut rofa, maka dia jadi dirofa. Jika amilnya menuntut nasob, maka dia menjadi dinasob. Demikian juga yang dijer dan yang dijazm. Kemudian al-bina'u huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan fir raf'i wan nasbi wal jarri wal jazmi wala tata'assaru bil awamilid dakhilati 'alaiha. Sedangkan al-bina itu adalah keadaan tetapnya akhir suatu kata pada satu keadaan, yaitu tetapnya akhir suatu kata pada satu keadaan, pada halah wahidah. Baik dalam rofaknya, nasobnya, jernya, maupun jazmnya. Dia tidak mengalami perubahan, dia selalu seperti itu, baik ketika rofa, nasob, ataupun jer, ataupun jazm. Wala tata'assaru bil awamil dakhilati 'alaiha, dan dia tidak terpengaruh oleh amil yang masuk kepadanya. Ya, kalau yang i'rab kita ambil contoh lafaz Muhammadun, ketika rofa Muhammadun, jaa Muhammadun. Ketika nasab Muhammadan, ra'aitu Muhammadan. Ketika jar jadi apa? Muhammadin. Salamtu ala Muhammadin. Beda dengan yang bina, dia selalu pada satu keadaan saja. Kita ambil satu contoh lafaz hadza. Ketika rofa, ya hadha, ja'a hadha. Ketika nasab, juga hadha, ra'aitu hadha. Ketika jer, juga hadha, salamtu ala hadha. Ya, adapun yang jazm, itu hanya berkaitan dengan fi'il. Ya, ada fi'il yang dia selalu dalam satu keadaan, fi'il yang mabni. Ya, di antaranya, ya adalah fi'il mudhari, ketika bersambung dengan nun taukid maupun nun niswah, ya di sana dia menjadi mabni. Misal ada lam yajlisan, misalnya ketika ada nun taukidnya lam yajlisanna, misal ada lan juga lan yajlisanna, tanpa lan juga yajlisanna, ya karena ketika itu dia mabni, ya, tidak terpengaruh oleh apapun, oleh amil yang masuk kepadanya. Naam, itu sebagai gambaran. Kemudian al-mu'rabu wal-mabniyu minal asma. isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Al-aslu fil asma'il i'rabu. Hukum asal pada isim itu adalah i'rab. Nahwu, contoh, ja'a Muhammadun. Ini contoh yang rofa', telah datang Muhammad. Ra'aitu Muhammadan, contoh yang nasab. Saya melihat Muhammad. Salamtu ala Muhammadin, contoh yang jar. Saya mengucapkan salam kepada Muhammad. Ya, sekali lagi, al-asl fil asma'il i'rab. Al-aslu fil asma'il i'rabu nahwu ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, salamtu ala Muhammadin. Fakalimatu Muhammadin, maka kalimah atau lafad Muhammad fil jumali salasi pada tiga kalimat tersebut, taghayyarat harakatu akhiriha, harokat akhirnya itu mengalami perubahan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ad-dhammatu, summal fathatu, summal kasratu. Ya, ada yang dhammah yaitu ja'a Muhammadun, ada yang fathah ra'aitu Muhammadan, dan kasroh salamtu ala Muhammadin. Kenapa dia mengalami perubahan? Wa dzalika bisababil 'amil ladzi qablaha. Hal tersebut karena atau hal tersebut disebabkan adanya amil yang masuk kepadanya, amil yang sebelumnya. Ya, artinya ada amil yang masuk kepadanya, didahului oleh sebuah amil. Al-fi'lu wa harful jarri. Itu amilnya adalah, atau amilnya itu berupa apa? Yang pertama fi'il, dan yang kedua huruf jar. Mana yang fi'il? Contoh pertama dan kedua. Ja'a Muhammadun. Muhammadun dirofa oleh ja'a. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan dinasob oleh fi'il ro'a. Ya. Sedangkan contoh yang ketiga itu oleh huruf jar. Salamtu ala Muhammadin. Jadi kenapa dia berubah? Karena adanya penyebab. Apa penyebabnya? Penyebab yang nomor satu dan nomor dua adalah fi'il. Dan penyebab yang ada pada nomor tiga adalah huruf jar. Idzan kalimatu Muhammadin mu'rabatun. Ya, kalau begitu kalimah atau kata Muhammad itu adalah mu'rab, sehingga mengalami perubahan. Kemudian qulna, kita katakan innal asla fil asma'il i'rabu, bahwasanya atau sesungguhnya asli atau asal pada semua isim adalah mu'rab. Illal asma'al atiyata, kecuali isim-isim berikut ini. Fahiya mabniyatun, maka isim-isim berikut ini adalah isim-isim yang mabni, talzamu halatan wahidatan, selalu dalam bentuk satu. Artinya selalu dalam keadaan satu, keadaannya selalu seperti itu. Itu namanya talzamu halatan wahidatan. Ya. Selalu dalam satu keadaan. Firrofi, baik dalam rofaknya, wan nasbi ataupun nasobnya, wal jari maupun jernya. Wahia kamayali. Dan isim-isim yang mabni itu adalah sebagaimana berikut ini. Ya, di sini akan disebutkan isim-isim yang mabni. Awalan ad-dhamairu. Yang pertama adalah dhamir atau kata ganti. Sehingga kita katakan semua dhamir hukumnya mabni. Nahwu, contoh, ana, anta, huwa. Ya, contoh, ana, anta, huwa. Ana mewakili dhamir mutakallim, anta mewakili dhamir mukhatab, huwa mewakili dhamir ghaib. Ya, kemudian contoh yang lain, sa'alaka, ini mewakili dhamir yang nasab muttasil. Kemudian ada kitabuhu, ini juga dhamir, yaitu dhamir jar muttasil. Dan masih banyak rincian tentang dhamir, nanti akan disampaikan rinciannya, ya, rinciannya pada halaman-halaman belakang, ya, nanti akan disebutkan rinciannya ila akhirih. Ya, artinya bukan hanya ini, dhamir itu bukan hanya ini. Ya, tapi banyak sekali rinciannya. Intinya apa? Di awal ini kita kenal bahwa semua dhamir hukumnya mabni. Ya, insya Allah nanti kita lampirkan tentang dhamir ya. Kita lampirkan tentang dhamir. Ya, tinggal dibaca dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti kita akan berikan lampiran tentang dhamir. Kemudian yang berikutnya, sanian. Asma'ul isyarati, isim-isim isyarah. Isim yang digunakan untuk mengisyaratkan. Ya, nahwu contoh hadza hadhihi haula'i. Ya, contohnya hadza hadhihi haula'i. Hadza untuk mufrad, mudzakkar hadhihi mufrad muannas, haula'i untuk jamak yang berakal. Ma'ada hadzani hatani. Semua isim isyarah itu mabni kecuali yaitu hadzani dan hatani yang menunjukkan musanna. Itu hukumnya mu'rab. Fahuma mu'rabani. Maka hadzani dan hatani itu keduanya mu'rab. Ya, demikian juga untuk isim isyarah yang jarak jauh ada dzalika, dzanika, ulaika atau tilka, tanika, ulaika. Maka yang bentuk musanna itu mu'rab. Adab pun selain musana adalah mabni. Kemudian yang berikutnya, salisan al-asma'ul mausulatu. Isim-isim mausul, ini juga hukumnya mabni. Nahwu alladhi, allati, alladhina. Ya, alladhi, allati, alladhina. Alladhi untuk mudzakkar, mufrad, allati mu'annas, mufrad, dan alladhina untuk jamak. Ya, untuk jamak bagi mudzakarnya. Maka kita katakan semua isim mausul adalah mabni ma'ada alladhani allatani. Selain yang bentuk musanna yaitu alladhani dan allatani. Nanti dia mengalami perubahan menjadi alladhaini dan allataini. Fahuma mu'rabani. Maka keduanya alladhani dan allatani itu adalah mu'rab. Kemudian yang berikutnya, rabi'an, asma'ul istifhami, isim istifham. Kulluha mabniyatun. Semua isim istifham adalah mabni ma'ada ayyin, selain lafad ayyun. Ayyun dia mu'rab, fahuwa mu'rabun. Dia itu adalah mu'rab. Nanti mengalami perubahan jadi ayyan, jadi ayyin, jadi ayyun. Dan biasanya ini diidhofahkan. Ya. Diidhofahkan. Ayyun misalnya, ayyu kitabin. Ayyan, ayya kitabin. Ayyin, ayyi kitabin misalnya. Ya, dia adalah mu'rab. Adapun selain ini adalah mabni. Kemudian yang kelima, khomisan, asma'us syuruti. Afan asma'us syarati, isim-isim syarat, kulluha mabniyatun, semuanya mabni. Semua isim syarat adalah mabni, ma'ada ayyin, fahuwa mu'rabun. Selain lafad ayyun, maka dia adalah mu'rab. Jadi isim syarat yang berupa ayyun, disitulah dia yang mu'rab. Selain ayyun, semuanya adalah mabni. Kemudian sadisan, asma'ul af'ali, isim-isim fi'il. Nahwu amin, uffin, ahi, syattana, ilaika, hayhata, way, wama kana ala wasni fa'ali. Nahwu sama'i, wa katabi, wa nazali. Ya, di sini diterangkan bahwasannya isim-isim fi'il. Ini termasuk isim yang mabni, nahwu amin. Kemudian uffin, ya. Ya, amin maknanya astajib, kabulkanlah permohonan kami atau permohonan saya. Ya, uffin, ya, uff ini adalah sebuah kalimat untuk yang diartikan dengan cih atau ah atau hus itu ya. Ini uffin, ini juga mabni. Ya. Ya, kalimat yang dia digunakan ya untuk semacam menghardik dan sebagainya. Ini adalah contoh yang mabni juga Kemudian ahi, ya, ahi, ya, nanti akan diterangkan juga di bawah ya. Ahi ini maknanya adalah kalimat atau wajah, yaitu merasakan sakit itu. Nah, kemudian ada syatana, ya, syatana iftaroko, yaitu berpencar atau berpisah, ya, atau iftaroko, yaitu bercerai-berai misalnya, ya, syatana. Kemudian ilaika, maknanya khud, ambillah, hayhata, ba'uda, jauh. Kemudian ada wai, maknanya ata'ajab, yaitu saya heran. Wa makana ala wasni fa'ali, dan juga isim fi'il yang dia mengikuti wasan fa'ali, yang di sini bermakna amr, ya, nahu sama'i, dengarkanlah, katabi, tulislah, nazali, turunlah. Maka yuzahu husmu fi'li amrin ala wasni fa'ali min kulli fi'lin sulasiin mujarradin mutasarrifin tammin. Isim fi'il amr mengikuti wazan fa'ali itu dibentuk dari setiap fi'il yang sulasi, mujarrad, mutasarrif, dan tam. Ini bisa dijadikan isim fi'il amr wazan apa? Fa'ali. Ya, ini bisa sebagai variasi kita. Misal kita akan mengatakan, misalnya ya, kita akan mengatakan tulislah, ya, menjadi apa? Qoroi, seperti itu. Kita akan mengatakan berangkatlah, zahabi. Ini bisa dikiaskan kepada fa'ali. Ini juga termasuk mabni, ya, mabninya dengan kasrah. Kemudian ismul fi'li, yang dimaksud dengan isim fi'il, yanubu anil fi'li fi ma'nahu, adalah isim yang menggantikan fi'il. Menggantikan dalam hal apa? Dalam hal maknanya. Wa zamanihi, dalam hal zamannya atau waktunya. Sehingga ada yang bermakna fi'il madhi, ada yang bermakna fi'il mudhari atau fi'il amr. Wa amalihi, dan dalam hal amalnya. Ya, dia seperti fi'il, dia beramal seperti fi'il. Akan tetapi, kenapa dikatakan sebagai isim? Bukan fi'il isim, tapi isim fi'il. Wala yaqbalu alamatihi, dan dia tidak menerima tanda-tanda fi'il, ya, sehingga disebut dengan isim fi'il. Dari jenisnya dia isim, dari sisi makna seperti fi'il. Wa yalzamu halatan wahidatan ma'al mufradi wal musanna wal jama'i. Isim fi'il ini selalu dalam satu keadaan, baik ketika mufrad, musanna, maupun jamak. Illa ma lahiqathu kaful khitabi. Kecuali isim fi'il yang di situ terdapat kaf khitab. Kaf yang di situ bermakna kamu. Sebagai kata ganti orang kedua, ini namanya kaf khitab. Fayura'a fihil mukhatabu. Maka isim fi'il yang ada kaf khitabnya diperlakukan padanya sebagaimana dhamir yang mukhatab, seperti itu. Ya, maka yura'a, yura'a itu dijaga, fihil mukhatabu, hukum sebagaimana dhamir yang mukhatab, atau diberlakukan seperti dhamir mukhatab. Tapi ini khusus isim fi'il yang ada apanya, kaf hitabnya. Famasalan, kita ambil satu contoh, ismul fi'li ilaika. Isim fi'il berupa ilaika. Kan ada kaf hitobnya itu. Ila dan ka jadi ilaika. Bimakna khud. Makna ilaika adalah khud, ambillah. Wa zamanuhul amru. Dari sisi zamannya dia seperti fi'il amr. Karena maknanya khud. Fahuwa smu fi'li amrin. Maka dia itu adalah isim fi'il amr. Dikatakan isim fi'il amr karena dia dari jenisnya isim. Dari sisi maknanya seperti fi'il, dari zamannya seperti fi'il amr, ya, sehingga disebut isim fi'il amr. Wa ya'malu amalal fi'li khud. Dia beramal seperti amalnya fi'il khud. Fi'il khud ini punya maf'ul bih, maka ilaika juga seperti itu. Nahu contoh ilaikal qalama. Ilaikal qalama. Kenapa dibaca al-qalama? Al-qalama maf'ulun bihi mansubun. Al-qalama ini adalah maf'ul bihi yang dinasab. Ya, al-qalama dibaca nasab karena dia adalah maf'ul bihi. wa yurah al mukhatabu. Kemudian fi'il ilaika itu diberlakukan padanya sebagaimana dhamir mukhatab. Maka kita katakan fanakul, fanakulu. Misal kita mengatakan pada orang perempuan, maka jadinya ilaiki gitu. Ilaikil qalama. Misal kita mengatakan kepada dua orang, ilaikumal qalama, seperti itu. Kita mengatakan kepada banyak, kepada orang laki-laki banyak, ilaikumul qalama. Ini di sini dia diberlakukan sebagaimana apa? Dhamir mukhatab. Tapi ini khusus untuk fi'il amr yang ada kaf khitabnya ila akhirihi. Sampai akhirnya dalam arti bisa dikiaskan. Kemudian wasmul fi'li wai. Ya, tadi ada wai ya. Isim fi'il wai bimakna ata'ajabu. Bermakna saya kagum atau saya heran. Seperti itu. Ata'ajabu. Wazamanuhul mudhari'u. Dari sisi zamannya dia seperti fi'il mudhari'. Ya, karena wai maknanya ata'ajabu. Ata'ajabu itu adalah fi'il mudhari. Wahuwa ismu fi'lin mudhari'in. Wai itu adalah isim fi'il mudhari. Lakinnahu yalzamu sighatan wahidatan lil jami'i. Akan tetapi, isim fi'il wai itu selalu dalam satu bentuk. Satu bentuk untuk semuanya. Istilahnya satu buat semua, seperti itu ya. Nahwu contoh kepada satu orang, misal waili talibin la yajtahidu. Aneh, saya bukan kagum ini untuk sesuatu yang, kalau sesuatu yang jelek ya maknanya saya heran gitu ya. Saya heran ada siswa kok tidak rajin gitu kan. Heran, sesuatu yang aneh. Aneh, siswa kok tidak rajin. Yang namanya siswa itu harusnya rajin. Kok di sana ada siswa tapi tidak rajin? Maka itu aneh, sesuatu yang mengherankan. Ada siswa tidak rajin. Harusnya siswa itu rajin, rajin menghafal, rajin apa? Membaca, rajin murojaah, rajin menulis, rajin merangkum pelajaran, kan seperti itu. Itu sesuatu yang wajar bagi siswa. Kalau ada siswa kok dia tidak rajin, maka aneh. Maka wai, ya, wai maknanya ata'ajabu. Saya heran, bukan kagum ya. Saya heran. Li talibin la yajtahidu. Bagi siswa yang dia tidak rajin. Kemudian ketika untuk jamak juga pakai wai. Misalnya, wai li tulabin la yajtahidu. Nah, saya heran bagi siswa yang mereka tidak rajin. Ya, bukan kagum tapi heran, merasa aneh. Ya, kalau ada siswa-siswa ya, para siswa ya, saya heran bagi para siswa yang mereka tidak rajin. Nah, ya karena yang namanya siswa sekali lagi dia rajin, dia punya sifat rajin, rajin memahami, rajin membaca, rajin menghafal ya, rajin menulis dan sebagainya. Dia berusaha semaksimal mungkin menggunakan potensi yang ada untuk memasukkan pemahaman ke dalam dirinya. Ya, karena itulah ilmu ya. Ilmu itu kan beda dengan barang. Seandainya ilmu seperti barang, sesuatu yang bisa dibeli, mending kita memilih beli ilmu saja. Kan seperti itu. Nggak usah repot-repot beli 1 juta langsung punya misalnya. Kita milih. Mending kita milih beli saja. Perkara 1 juta, 10 juta itu sesuatu yang ringan. Karena berupa sesuatu yang terlihat. Benda yang terlihat. Tapi ternyata ilmu itu dipindahkan dengan proses transfer. Transfer apa? Transfer pemahaman. Ya, transfer pemahaman. Ya, sehingga setiap kita harus berusaha. Sama-sama dalam satu kelas misal. Durasi mendengarkannya sama. Kemudian yang menyampaikan juga sama. Sesuatu yang disampaikan juga sama. Tapi terkadang ada yang salah satunya dia bisa paham 100%, ada yang lain pahamnya mungkin 80%, ada yang lainnya lagi pahamnya 50% gitu ya. Atau mungkin ada yang lainnya lagi dia pahamnya cuma 10%. Dan ada mungkin yang pahamnya cuma 1% misalnya. Ini berbeda-beda. Dan ini tergantung dari haknya Allah. Allah berikan kepada siapa yang berhak dapat 100% siapa, 90% siapa, atau yang 10% siapa. Itu ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi kita sebagai yang belajar harus berusaha mengerahkan semua kemampuan potensi yang kita miliki untuk bisa mendapatkannya. Adapun hasil kita pasrahkan kepada Allah. Yang tidak boleh seperti ini, udahlah saya pasrah perkara diberi berapa persen, saya pasrah kepada Allah dalam keadaan apa? Tidak mau berusaha, ya ini juga tidak tepat. Ya kembali ke buku kita, ya kembali ke buku kita. Kemudian yang ketujuh, sabian. Al-a'dadul murakkabatu. Al-a'dadul murakkabatu min ahada asyara hatta tis'ata asyara. Yaitu bilangan yang tersusun. Ya, karena yang namanya bilangan itu ada tiga. Yang pertama, adad mufrad. Yang kedua, adad murakkab. Yang ketiga, adad ma'tuf. Adad mu'rab, adad mufrad itu bilangan 1 sampai 10. Kita akan mengatakan 7 pena, sab'atu aqlamin. Ini adalah adad mufrad. Kemudian adad murakkab itu bilangan 11 sampai 19. Ya, 11 sampai 19 ini namanya adad murakkab. Kenapa? Karena bilangannya disusun, digabung seperti itu. Kita akan mengatakan 14, maka menjadi arba'ata asyara, 14. Arba'ata kemudian asyara. Kita mengatakan 17, sab'ata asyara. Ini namanya adad murakkab atau al-a'dad al-murakkabah. Kemudian ada lagi yaitu adad ma'tuf. Adad ma'tuf itu 20 ke atas yang di situ ada penggabungan. Kita akan mengatakan 25, maka menggunakan ataf. Bukan gini, bukan bahasa Indonesia. 25, aisrun khomsah. Ini kan bahasa kita ya, bahasa Arabnya bukan seperti itu. Tapi 5 ditambah 20, khomsatun wa aisruna, seperti itu. Ya, bahasa Arab itu penjumlahan ya. 25 ternyata 5 ditambah berapa? 20. 127. Berarti bagaimana? 7 ditambah 20 ditambah 100. Ini namanya adad ma'tuf. Sab'atun wa isruna wa mi'atun. Itu 127. Ya, adapun yang masuk kepada isim yang mabni adalah yang apa? Al-a'dadul murakkabah. Yaitu bilangan yang tersusun. Yaitu bilangan apa saja? Bilangan dari 11 sampai 19. Ma'ada isnai asyara wasnatai asyrata. Selain 12. Ya, selain 12. Fal juz'ul awwalu minhu isnai mu'rabun. Maka bagian yang pertama dari 12 tersebut, yaitu lafad isnai, itu hukumnya mu'rab. Wal juz usani asyara mabniyun alal fathi. Adapun bagian yang kedua, yaitu lafad asyara-nya gitu ya, itu mabni fathah. Ya, jadi bilangan 11 sampai 19 semuanya mabni fathah kecuali bilangan 12, dan itu pun angka duanya, itu seperti itu. Ya, semoga bisa difahami. Ya, sehingga karena mabni, misal kita mengatakan telah datang 15 siswa, ja'a khomsata asyara taliban. Ja'a khomsata asyara taliban. Saya melihat 15 siswa, ra'aitu khomsata asyara taliban. Saya mengucapkan salam kepada 15 siswa. Salam tu ala khamsata asyara taliban. Ya tetap, walaupun ada ala, tetap ala khamsata asyara taliban. Seperti itu. Itu untuk mudzakarnya, caranya seperti itu. Itu yang ketujuh ya. Sudah ada gambaran tentang al-adadul murakabah yang hukumnya mabni. Kemudian yang kedelapan, saminan ba'du dzurufi, sebagian dzaraf. Nahwu, contohnya idza, ini mabni dengan sukun al-ana, mabni fathah haisu, mabni dhammah amsi, mabni kasrah id, mabni sukun qattu, mabni dhammah bainama, mabni sukun. Ya, nanti akan diterangkan pada halaman 178. Ya, artinya dzaraf itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu sebagiannya saja. Ya, maka silakan dihafalkan. Kemudian yang ke-9 adalah tasian al-a'lamul makhtumatu biwaihi. Nama-nama yang diakhiri dengan waih, ya dengan waihi. Maka ketika itu mabni dengan kasrah. Nahu si bawaihi, khala waihi, nafto waihi. Ya, ini nama-nama yang belakangnya waih. Maka hukumnya mabni. Wa kadzalikal a'lamul mu'annasatu 'ala wasni fa'ali. Demikian juga nama-nama untuk wanita, untuk mu'annas yang mengikuti wasan fa'ali. Nahu hadami, qatami, nawari, mabniyatun 'alal kasri. Semuanya itu mabni kasrah. Sehingga untuk nama semacam sibawaihi, selalu sibawaihi. Enggak ada sibawaihu, enggak ada sibawaiha. Dia mabni kasrah. Ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, salamtu ala sibawaihi. Itu namanya mabni. Ya, adapun dalam i'rabnya, nanti kita sebut untuk yang mabni adalah dengan istilah fi mahalli. Gitu ya. Misal, ja'a sibawaihi. Kita katakan sibawaihi. Dia adalah mabni kasrah tapi diakhiri dengan kalimat fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia posisinya rafa sebagai fa'il tapi hukum lafadznya dia adalah mabni. Kemudian yang berikutnya asyron. Ismu lan nafiyati lil jinsil mufradi. Isim bagi lan nafiyah lil jinsi yang jenis mufrad. Ya, nanti akan ada rinciannya di belakang tentang hukum lan nafiyah lil jinsi. Mana yang mabni? Yang mabni ketika isimnya itu adalah mufrad. Ya, maksud mufrad di sini bukan isim mufrad, tapi maksudnya adalah isimnya bukan berupa idofah, bukan berupa mudhof ataupun syabih bil mudhof. Karena ketika isimnya berupa mudhof, di situ mansub dengan fathah. Sabih bil mudhaf juga seperti itu, tapi ketika berupa mufrad maka kita sebut mabniyun, mabniyun alal fathahi. Contoh la taliba fil fasli, la taliba fil fasli, maka taliba ismu la mabniyun alal fathahi. Taliba dia adalah isimnya la mabni fathah, boleh ditambahkan fi mahalli nasbin seperti itu. Ya, demikian juga ketika musanna, ketika jamak ya, maka kita sebut dengan mabni. Atau simpelnya dengan istilah mabniyun ala ma yunsabu bihi. Mabninya sesuai dengan tanda nasabnya. Apabila isimnya la isim mufrad maka mabni dengan fathah. Isimnya adalah musanna maka mabni dengan ya. Isimnya adalah isim jamak mudzakkar salim misalnya maka mabninya dengan ya. Isimnya berupa jamak muannats salim maka mabninya dengan kasrah. Nah, yang jelas dihukumi dengan mabni. Terakhir ya, terakhir. Hadiah, al-hadiah asor, al-hadiah asyaro, ya, yang ke-11. Al-hadiah asyaro, al-munada, al-munada al-mufradu al-alam. Ya, al-munada al-mufradu al-alam. Munada mufrad alam. Ini hukumnya juga mabni. nanti akan dibahas secara rinci pada bab munada. Di sini kita kenal terlebih dahulu. Wan nakiratul maqsudatu bin nida, dan isim nakirah yang maqsudah ketika dia dijadikan munada. Munada berupa nakirah maqsudah. Kita lihat contohnya nahu ya Muhammadu. Kita katakan pada kalimat ya Muhammadu, ya rajulu, mabniyani ala dhammi. Wahai Muhammad, wahai rajul, wahai orang laki-laki. Keduanya atau dua-duanya itu mabni menggunakan dhammah. Ya Muhammadu kita katakan mabniyun ala dhammi, ya rajulu kita katakan mabniyun ala dhammi. Wa kadzalika nida'u ma fihi al. Demikian juga munada yang di situ ada al-nya. Ya, maka mabni dhammah nahu ya ayyuhar rajulu, ya ayyatuhal mar'atu. Ayyu wa ayyatu kilahuma munadan mabniyun ala dhammi. Maka ya ayyuhar rajulu pada lafaz ayyu itu juga mabni menggunakan dhammah. Ya, karena di situ dalam munada tersebut ada lafaz yang berawalan al, yaitu ar-rajulnya. Karena tidak boleh langsung gini, ya rajulu, tidak boleh. Harus pakai ya ayyuha gitu ya. Ya ayyuhar rajulu. Juga misalnya yal mar'atu, tidak boleh. Kalau munadanya ada al, maka awali dengan ya ayyatuhal mar'atu. Ayu dan ayatu kedua-duanya merupakan munada mabni ala dhammi, mabni menggunakan dhammah. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Dan apabila ada hal-hal yang belum bisa difahami, silakan kita diskusikan ya. Semoga kita bisa saling memberikan faedah. Demikian yang bisa disampaikan, kesalahan, kekurangan yang banyak, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.